wa yajuzu dhabhul udhiyati fil waqti lailan wa nahara, dan diperbolehkan menyembelih hewan kurban pada waktu kapan saja, pada waktu tersebut, empat hari yang beliau sebutkan, di siang hari dan di malam hari. Boleh menyembelih di siang harinya dan di malam harinya, diperbolehkan. Wadzabhu fin nahari awla, dan menyembelih di siang hari itu lebih utama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sebab ada pendapat yang lain yang dinukilkan dari Imam Malik, dan keumuman dari pengikut madhab Al-Malikiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak sah menyembelih hewan kurban di malam hari. Tidak sah menyembelih hewan kurban di malam hari. Dan ini pendapat yang lemah, karena tidak dibangun di atas hadis yang sahih. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Ibn Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayu dhahya laylan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berkurban atau menyembelih di malam hari. Dan hadis ini tidak sahih. Hadis ini sangat lemah. Dalam sanadnya seorang perawi bernama Sulaiman bin Maslamah, dan perawi ini perawi yang ditinggalkan hadisnya. Oleh karena itu Ibnu Hazm mengatakan, "Ma na'lamu ahadan min as-salaf qabla Malik mana'a min at-tadhiyati lailan." Kami tidak mengetahui seorang pun dari ulama ussalaf sebelum Imam Malik yang melarang menyembelih di malam hari. Menyembelih hewan kurban di malam hari. Yang sahih, yang dikuatkan oleh jumhur ulama, diperbolehkan. Jadi menyembelih siang hari, malam hari diperbolehkan. Hanya di siang hari tentu lebih afdal. Ya, karena pada saat menyembelih dianjurkan untuk berbuat ihsan. Berbuat baik kepada hewan sembelihan. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih maka baiklah kalian dalam menyembelih. Jangan sampai kemudian di malam hari seorang tidak terlalu melihat kondisi hewan tersebut. Demikian pula pisaunya. Ya, jangan sampai dia salah mengambil pisau. Dia mengambil pisau yang belum terasa, akhirnya menyebabkan tersiksanya hewan tersebut. Jadi, tapi kalau sah, hukumnya sah. Nah, namun jika memungkinkan misalnya seorang di malam hari dalam kondisi terang benderang, lampu di sana sini, sehingga mereka menyembelih di malam hari sama seperti menyembelih di siang hari, maka tidak mengapa. Tidak ada perbedaan antara menyembelih di siang hari dengan menyembelih di malam hari. Selama pada waktu-waktu diperbolehkan untuk menyembelih, maka diperbolehkan menyembelih di malam hari. Wallahu a'lam. Kemudian kita memasuki pasal yang ketiga setelah menyebutkan syarat-syarat al-udhiyah. Pasal yang ketiga, fil afdali min al-adahi jinsan aw sifatan wal makruhu minha. Manakah yang afdal dari hewan kurban, baik dari sisi jenisnya atau sifatnya, dan mana pula yang makruh, yang tidak dianjurkan, tidak disukai, meskipun sah hukumnya berkurban dengannya. Kata beliau, al-afdal min al-adahi jinsan, yang paling afdal dari hewan kurban jenisnya, al-ibil, thumma al-baqar in dhaha biha kamilatan. Yang pertama unta, ini paling afdal. Kemudian sapi apabila dia menyembelih sempurna, maksudnya tidak ada yang bersamanya dalam memiliki hewan tersebut. Tidak ada patungan di dalamnya. Dia sendiri. Satu ekor unta atas nama fulan sendirian. Ini yang paling afdal. Satu ekor unta. Kemudian satu ekor sapi sendirian. Bukan patungan. Kemudian kambing, thumma dha'nu. Kemudian kambing yang afdal dari jenis domba. Ini lebih afdal daripada al-ma'iz, kambing kacang. Thumma al-ma'iz. Kemudian kambing kacang. Thumma subu'ul badanah. Thumma subu'ul baqarah. Kemudian sepertujuh unta, kemudian sepertujuh sapi. Sepertujuh unta, kemudian sepertujuh sapi. Ini maksudnya patungan tujuh orang untuk satu ekor unta. Kemudian tujuh orang patungan untuk satu ekor sapi. Ini urutan al-afdaliyah. Jadi urutannya, yang pertama unta sendirian, yang kemudian sapi atau kerbau sendirian, kemudian di bawahnya satu ekor kambing, tentu sendirian, gak boleh patungan dalam berkurban dengan satu ekor kambing, gak ada patungan di sini. Kemudian patungan untuk satu ekor unta. Kemudian patungan untuk satu ekor sapi. Ini urutannya. Berarti lebih afdal menyembelih satu ekor kambing dari jenis al-ma'iz daripada patungan tujuh orang untuk satu ekor sapi. Ini pendapat jumhur ulama, baik dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka berpendapat seperti ini. Adapun dari pendapat al-Malikiyah, mereka mengatakan yang afdal domba, kemudian sapi, kemudian unta. Jadi kebalikan pendapat jumhur. Nah, kebalikan dari pendapat jumhur. Alasan mereka karena domba itu lebih bagus dagingnya daripada sapi, dan sapi lebih bagus dagingnya daripada unta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing. Namun pendapat ini wallahu taala a'lam, pendapat yang dhaif. Yang sahih pendapat jumhur ulama, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apa dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan mendatangi masjid pada hari Jumat. Semakin berpagi-pagi datang ke masjid untuk menjalankan salatul Jum'ah, semakin afdal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man irtasala yaumal Jum'ati ghuslal janabah, thumma raha, faka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, lalu dia berangkat ke masjid pada waktu yang awal, maka dia seperti seorang yang berkurban dengan satu ekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Dan siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka dia seakan-akan berkurban dengan satu ekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aqrab. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan seekor kibas, domba, jantan yang bertanduk. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang al-afdaliyah. Saat pertama lebih berpagi-pagi datang seperti seorang berkurban satu ekor unta. Datang waktu berikutnya seperti berkurban satu ekor sapi. Datang waktu berikutnya seperti berkurban dengan satu ekor kambing, kabsh. Maka ini menunjukkan bahwa unta lebih afdal dari sapi. Sapi lebih afdal dari kambing. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu riqabi afdal?" Budak apakah yang paling afdal? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "A'laha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha." Yang paling mahal harganya dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Tentu yang paling mahal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ini secara umum bahwa unta itu lebih mahal. Kemudian juga dilihat dari sisi manfaat, yang lebih banyak dagingnya tentu unta, sehingga lebih bermanfaat, ya, lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari kurban unta tersebut, banyak yang mendapatkan bagiannya, dagingnya, kemudian sapi, kemudian kambing. Kambing lebih sedikit daripada sapi, sehingga dari sisi manfaat lebih bermanfaat. Sehingga dari sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menunjukkan bahwa berkurban dengan unta lebih afdal jika sendirian, kemudian sapi sendirian, kemudian kambing. Wal afdalu minha sifatan. Ini dari sisi jenisnya. Dari sisi jenis. Adapun dari sisi sifatnya, sifat hewan yang afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban, al asmanul aktsaru lahman, al akmalu khilqatan, al ahsanu manzaran. Ini tiga sifat. Yang pertama, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling banyak dagingnya. Yang kedua, paling sempurna penciptaannya, tidak ada cacat sama sekali, semuanya lengkap normal, ya, dari ujung tanduknya sampai ujung kuku kaki-kakinya normal semuanya. Yang ketiga, al-ahsanu manzaran, yang paling ganteng, ya, yang paling elok dipandang mata. Lihat, oh ini, masya Allah, ini kambingnya cantik sekali. Cantik apa gantengnya? Nah, enaklah dipandang mata. Makanya lihat sembelihannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihan putih ada hitamnya. Ya, secara umum seorang tertarik melihat jenis hewan yang seperti ini, warnanya putih bersih, terus ada bagian-bagian tertentu yang berwarna hitam. Ini sangat menarik. Demikian pula dari sisi gemuknya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam sahihnya riwayat secara ta'liq, berkata Yahya bin Sa'id, beliau mengatakan, aku mendengarkan Abu Umamah bin Sahal mengatakan, Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu an, beliau mengatakan, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kana al muslimun yusamminun. adalah kami menggemukkan hewan-hewan kurban di Madinah. Dan kaum muslimin secara umum mereka menggemukkan hewan-hewan mereka. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam mustakhrajnya secara bersambung. Asy-Syaukani rahimahullah, pada saat beliau menyebutkan riwayat ini, kata beliau, fihi istihbab tasminil udhiyah, lianna zahir ittila'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dalam riwayat ini menunjukkan dianjurkannya menggemukkan hewan kurban. Sebab yang zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Berbeda halnya dengan Al-Qadhi Iyad yang menukil dari sebagian para pengikut madhab Malik. Jadi madhab Al-Malikiyah ini memang dalam hal permasalahan berkurban, sembelihan, sering nyeleneh dari madhab yang lain. Nah, kata pengikut madhab Malikiyah, mereka mengatakan menggemukkan hewan itu makruh. Ya. Makruh. Alasannya karena menyerupai perbuatan Yahudi dan Nasara yang menggemukkan hewan-hewan mereka. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala mengomentari pendapat Al-Maliki ini, kata beliau, hadza qaulun batil. Ini pendapat yang batil. Jelas menyelisihi dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tiga sifat ini yang afdal. Ya, yang paling gemuk. Kemudian yang paling sempurna dan yang paling elok dipandang mata. Disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yudhahi bikabshaini aqranaini amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kibas, ya, domba bertanduk amlahain. Amlahain berbulu putih yang bercampur hitam. Wal kabshu, yang dimaksud al kabsh, al azim min adh-dhan, domba yang besar. Itu kabsh. Disebut al amlah ma khalata bayadahu sawadun fa huwa abyadu fi sawad. Putihnya bercampur hitam, maka dia secara umum putih, berkulit putih, berbulu putih dan ada campuran bulu hitamnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dhahan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikabshin aqrana fahil, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan seekor domba yang besar bertanduk jantan. Jantan lebih afdal dari betina, meskipun dua-duanya diperbolehkan. Karena ada sebagian menyangka bahwa berkurban dengan hewan betina tidak sah. Ini tidak benar. Dua-duanya diperbolehkan, meskipun yang afdal jantan. Ya'kulu fi sawad, kambing itu atau domba itu ketika makan, dia makan pada bulu hitamnya. Ya, maksudnya di bahagian mulutnya berbulu hitam. Wa yanzuru fi sawad, ketika dia melihat, melihat pada bulu hitamnya, maksudnya pada bahagian matanya berbulu hitam. Wa yamshi fi sawad, dan dia berjalan pada bulu hitamnya, maksudnya bahagian kaki dan tangannya berbulu hitam. Secara umum dia berbulu putih. Hadis ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Al-fahil, yang dimaksud al-fahil adalah fahl, jantan. Jantan normal. Wa ma'na ya'kulu fi sawad ila akhirih. Yang dimaksud dia makan pada bulu hitam dan seterusnya anna sya'ra famihi wa ainaihi wa atrafihi aswad, bahwa bulu pada mulutnya, kedua matanya, dan pada kaki tangannya berbulu hitam. An Rafi' Abi Rafi' maulana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abu Rafi' maulana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dhahha ishtara kabshaini saminain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkurban, maka beliau membeli dua ekor domba yang gemuk. Nah, ini menunjukkan yang afdal adalah yang gemuk dari hewan. Wa fi lafaz, dan pada lafaz yang lain, mauju'ain. Mauju'ain yang dimaksud al mauju'ain yaitu dikebiri, ya. Hewan tersebut, kambing itu dikebiri. Tujuan mengebiri adalah untuk semakin menggemukkan. Ya, saya enggak tahu ya gimana cara mengebiri. Ya, berbeda-beda keadaan mereka dalam mengebiri hewan. Yang jelas tujuan mengebiri hewan tersebut agar kemudian hewan itu gemuk. Nah, namun tidak mempengaruhi dagingnya. Tidak merusak daging. Ya, meskipun ada dampak dari sisi yang lain bahwa jika hewan tersebut dikebiri, dia tidak lagi mampu untuk mendatangi betina. Tidak lagi mampu untuk mendatangi betinanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan hewan yang telah dikebiri tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata beliau, as-samin, yang dimaksud as-samin yang gemuk, kathiru syahmi wal laham, yang banyak lemaknya dan banyak dagingnya. Al mauju al khasi, yaitu hewan yang dikebiri. Kata beliau, wa huwa akmalu min al fahli min haythu tayyibul lahmi ghaliban. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan hewan jantan, ya, jantan yang normal, maksudnya yang tidak dikebiri, seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkurban dengan kambing yang telah dikebiri, yang tidak lagi mampu mendatangi betinanya. Dua-duanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengannya. Kata beliau, kambing atau hewan yang dikebiri itu lebih sempurna daripada hewan jantan yang normal yang tidak dikebiri, min haitsu tibul lahmi ghaliban, apabila ditinjau dari kualitas dagingnya. Biasanya yang dikebiri lebih bagus kualitasnya dari sisi dagingnya daripada yang tidak dikebiri. Wal fahlu akmalu minhu min haitsu tamamul khilqa wal a'dha, namun hewan atau domba jantan yang normal yang tidak dikebiri itu lebih sempurna dari sisi penciptaannya dan kelengkapan anggota tubuhnya. Walhasil dua-duanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengannya. Menunjukkan dianjurkannya mencari yang gemuk, yang paling sempurna penciptaannya dan yang paling baik dipandang mata. Hadza huwa al-afdal min al-adhahi jinsan wa sifatan. Inilah yang paling afdal, yang paling utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban, baik dari sisi jenis dan sifatnya. Wa ammal makruhu minha, adapun yang dimakruhkan, yang dimakruhkan di sini maksudnya ada cacatnya, namun cacat tersebut tidak sampai kepada tingkatan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat jenis atau empat aib atau cacat yang tidak diperbolehkan. Dia kekurangan, dia ada cacatnya, namun tetap sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban meskipun kurang nilainya, makruh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-ayn wal-udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami hendak memilih hewan kurban untuk memperhatikan mata dan telinga. Perhatikan mata dan telinganya. Ya. Karena dari mata dan telinga ini juga yang harus diperhatikan agar kemudian seorang jangan sampai menjadikan hewan kurban sesuatu yang akhirnya tidak sah karena matanya buta sebelah misalnya. Dan telinganya misalnya makruh. Ya, ada cacat pada telinganya, ada sayatan pada telinga yang menyebabkan seorang memilih hewan kurban yang tidak sempurna. Adapun yang makruh kata beliau, maka ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama al-adba. Al-adba wa hiya ma quti'a min udhuniha aw qarniha an-nisfu fa akthar. Yang dimaksud hewan al-adba yang terpotong telinganya atau terpotong tanduknya setengah atau lebih. Terpotong telinganya setengah atau terpotong tanduknya setengah atau lebih. Ini makruh meskipun sah. Yang kedua al-muqabalah. وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. المقابلة yaitu hewan yang tersayat telinganya melebar, jadi bukan memanjang, melebar di bagian depannya. Di bagian depannya tersayat ya. Terbelah. Al-mudabarah. Yang ketiga al-mudabarah wa hiya allati syaqqat udhunaha 'arban min al-khalf, yang tersayat telinganya melebar dari belakang, dari arah belakangnya tersayat. Asy-syarqa, yang keempat, wa hiya allati syaqqat udhunaha tulan, yaitu yang tersayat, yang terbelah telinganya memanjang. Yang tadi melebar, ini memanjang. Yang kelima al-kharqa wa hiya allati khariqat udhunuha, yang sobek telinganya. Sobek telinganya. Al-musfarah, yang keenam al-musfarah wa hiya allati quti'at udhunuha hatta zahara sumakhuha, yang terputus telinganya hingga nampak sumakh. Sumakh itu lubang telinga. Hilang ini bagian telinganya terputus sehingga nampak lubangnya. Seorang melihat secara langsung lubang telinganya. Ini makna al-musfarah. Wa qila, ada yang mengatakan al-mahzulah. Yang dimaksud al-musfarah yaitu al-mahzulah yang sangat kurus. Idza lam tasid ila haddin tufqidu fihi al-mukh. Sangat kurus akan tapi tidak sampai kepada tingkatan yang menghilangkan sumsum. Adapun jika sampai menghilangkan sumsum maka haram. Ya, artinya tidak sah. Tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau dia kulus namun tidak sampai menghilangkan sumsumnya maka sah dijadikan sebagai hewan kurban. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha apabila sejak dilahirkan dia sudah tidak memiliki telinga. Dia sudah tidak memiliki telinga. Apakah diperbolehkan? Atau dimakruhkan? Terjadi khilaf. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Ya. Mereka mengatakan boleh apabila dia memiliki telinga meskipun kecil. Yang penting punya telinga. Kecil itu sendiri sudah cacat. Tapi selama dia punya telinga, boleh. Ada sebagian fuqaha, itu dari Al-Hanafiyah, mereka membolehkan apabila dari lahirnya sudah dalam kondisi tidak memiliki telinga. Yang ketujuh, al-musta'salah. Al-musta'salah yaitu allati dhahaba qarnuha kulluhu, yang hilang tanduknya sama sekali. Yang hilang tanduknya, yang ini terpotong seluruhnya. Ini makruh. Yang kedelapan, al-baqqa. Wa hiya allati baqiqat 'ainuha fa dhahaba basaruha wa baqiyatil 'ainu bihaliha. Yaitu yang hilang matanya, yakni penglihatannya hilang. Ya, sehingga dia tidak bisa melihat, namun matanya itu masih ada. Sehingga tidak terlalu nampak kalau dia itu buta atau buta sebelah. Ketika dilihat kelihatan normal. Ya, nanti setelah diperhatikan secara seksama ternyata buta sebelah misalnya. Maka ini meskipun sah namun dia makruh. Yang kesembilan, al-musyayyah. Wa hiya allati la tatba'ul ghanam li dha'fiha illa biman yushayyi'uha fayasuquha litalhaq. Yaitu hewan yang dia tidak bisa mengikuti gerombolan kambing yang lain. Sekumpulan kambing yang lain. Dia tidak bisa mengikut. Lemah dia. Di belakang. Kenapa? Karena lemahnya. Kecuali apabila pengembalanya mengiringinya. Ya. Apabila pengembalanya mengiringinya. Terus dibantu untuk menyertai teman-temannya yang lain dari kambing-kambing. Asalnya dia lemah. Ya. Tapi kalau dibantu, dia mampu melakukan hal tersebut. Maka ini sah namun makruh kata beliau. Atau dengan penyebutan al-musyayyi'ah. Yaitu allati tata'akhkharu khalfal ghanam li dha'fiha fa takunu kal musyayyi'ahunna. Yaitu yang sering terlambat di belakang sekumpulan kambing karena lemahnya. Sehingga seakan-akan dia yang mengiringi. Seperti dia pengembalanya. Karena dia selalu di belakang. Dia selalu di belakang. Padahal dia di belakang karena lemah. Tapi dia tetap bisa mengikuti. Maka ini makruh. Ya, meskipun sah. Menyembelih dengannya. Hadhihi hiyal makruhat. Allati waradatil ahadithu bin nahyi anit tadhiyah bima ta'ibu biha awil amru bijtinabiha. Maka ini jenis-jenis hewan yang apa, sifat-sifat hewan yang makruh yang disebutkan dalam hadis-hadis larangan berkurban dengannya disebabkan karena cacat yang ada padanya atau perintah untuk menjauhinya. Wa humila dzalika 'alal karahah. Dan hadis tersebut dibawa kepada makna makruh. Ya, dari 9 jenis yang disebutkan dalam riwayat tersebut, ini bukan yang dimaksud. Tidak sah namun sah tapi makruh. Lil jam'i bainahu wa bain hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an as-sabiq. Ini untuk mengkompromikan antara hadis Al-Bara bin Azib dengan hadis yang diriwayatkan yang menyebutkan tentang dilarangnya berkurban dengan hewan-hewan dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Fi syarat ketiga min syurut al-udhiyah, yang telah disebutkan pada syarat yang ketiga dari syarat-syarat hewan kurban. Jadi ini 9 hukumnya makruh. Wa yulhaqu bi hadhihi al-makruhat ma kana mithlaha fatukrahu at-tadhiyatu bima ya'ti. Dan dimakruhkan pula disertakan hukum makruh yang semisalnya. Maka dimakruhkan berkurban dengan hewan yang berikut ini. Yang pertama al-batra, dari jenis unta, sapi, demikian pula ma'iz, kambing kacang. Yang dimaksud al-batra wa hiya allati quti'a nisfu dhanabiha fa akthar, yang terpotong setengah ekornya atau lebih. Yang terpotong setengah ekornya atau lebih. Yang kedua ma quti'a min alyatihi aqallu min an-nisf, yang terpotong dari alyahnya. Ya, alyah itu ya yang mendekati duburnya. Untuk domba alyah itu yang dia sebenarnya ekor tapi ada isinya. Dia berdaging. Ini terputus terpotong kurang dari setengah. Fa in quti'a an-nisfu fa akthar, adapun jika terputus alihnya setengah atau lebih, berkata jumhur ulama, la tujzi, tidak sah berkurban dengannya. Fa amma mafqudatul alyah bi aslil khilqah fala ba'sa biha, adapun yang sejak asal lahirnya dia sudah tidak memiliki alyah, ya, yaitu ekor yang berisi itu, maka tidak mengapa, karena memang dasarnya sudah sejak lahirnya demikian, bukan karena cacat setelahnya. Kata para ulama, tidak mengapa, yakni sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, ma quti'a dzakaruhu, yang terputus kemaluannya, yang terputus kemaluannya. Yang keempat, ma saqata ba'du asnaniha, yang keempat, yang hilang sebahagian giginya, yang tidak lengkap giginya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa seorang apabila ingin berkurban, membeli hewan kurban, perhatikan semua sampai giginya. Ya, buka mulutnya, lihat lengkap gak ini giginya. Nah, karena ketika ada yang jatuh, nah ini bisa mengurangi kualitas hewan kurban tersebut. Jatuh sebagian gigi, walau kanat tsunaya awir rabaiyat, ya, meskipun yang jatuh itu adalah gigi depannya. As-tsunaya itu gigi depan, dua yang depan, ar-rabaiyah yang setelahnya. Ya. Gigi apa namanya? Gigi seri. Fa in fuqida bi aslil khilqah lam tukrah. Ya, namun kalau sejak lahirnya sudah tidak punya gigi, nah, tidak dimakruhkan. Tapi jelas kurang kualitasnya. Ya. Nah, kurang kualitasnya. Dilihat masya Allah, bulunya bagus, cantik, putih, ada hitamnya. Mendekat, dibuka mulutnya, hilang giginya. Hah? Nah, ini jelas mengurangi kualitas hewan kurban. Yang kelima, ma quti'a syai'un min halamati fadjiha, yang terpotong bahagian dari puting payudaranya, ada cacat pada putingnya. Fa in fuqida bi aslil khilqah lam tukrah, namun kalau sudah hilang sejak awal dilahirkan, bukan karena cacat, tapi sejak awal dilahirkan, maka tidak dimakruhkan, artinya boleh meskipun kurang afdal. Wa in tawaqqafa labanuha ma'a salamati thadiha fala ba'sa biha, apabila susunya tidak keluar, ya, namun payudaranya tetap dalam kondisi normal, maka tidak mengapa. Tidak mengapa berkurban dengannya. Ya. Fa idza dhamanta hadhihi al-makruhatil khams ila at-tis'i as-sabiqah saratil makruhatu 14. Ah, kalau digabungkan 5 poin yang terakhir dari jenis-jenis cacat yang makruh digabungkan dengan 9 yang sebelumnya, maka berarti cacat, ya, secara keseluruhan yang dimakruhkan ada 14. Aib, ada 14 cacat yang hukumnya makruh namun menyembelihnya hukumnya sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Jadi ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang disebutkan oleh beliau dari hal-hal yang dimakruhkan. Kesimpulannya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', bahwa aib pada hewan ada 3 jenis. Aib atau cacat pada hewan ada 3 jenis. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis bahwa itu tidak sah. Disebutkan dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu fidhahaya, tidak boleh jadikan sebagai hewan kurban. Maka ini ada 4. Ada 4 jenis cacat. Yang kedua yang disebutkan larangan namun tetap sah. Disebutkan larangan menyembelih dengan disebabkan karena cacat tersebut namun hukumnya sah, namun dia makruh. Makruh. Nah, ini yang disebutkan pada 9 poin yang kemudian ditambah oleh Ibn Utsaimin yang semisalnya dari 5 jenis cacat yang seluruhnya 14. Yang ketiga, cacat-cacat yang tidak disebutkan dalil larangan. Cacat-cacat yang tidak disebutkan dalil tentang larangannya, namun jelas itu tidak menunjukkan ketidaksempurnaan, namun tetap menunjukkan ketidaksempurnaan penciptaan hewan tersebut, maka ini tidak berpengaruh. Dia tidak haram dan tidak makruh, hukumnya boleh, diperbolehkan berkurban dengannya, ya, meskipun menyelisihi al-afdaliyah, menyelisihi yang lebih afdal, di mana kita dianjurkan untuk melihat dari sisi gemuknya, kesempurnaan ciptaannya, dan yang paling bagus bentuknya. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, pada sesi yang kedua yang kita bahas sampai pada pasal yang ketiga, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada sesi yang ketiga ba'da al-isya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.